bukakan lagu. Oke, mengganti alhamdulillah, kembali saya dan Ana dipertemukan berkali-kali dalam keadaan sehat-sehat walafiat saja. Para undangan di sana juga selamat malam, untuk keluarga besar saya lupa juga selamat malam semuanya. Koncoku, api-api ai kabarmu yo. Dilanjut lagi. Apa? Jangan dendam. Nanti ada yang nyanyi dewe, jangan aku ya. Oke, langsung saja yang kedua dari saya bareng rekan-rekan di sini. konco-konco korek menganti, minta tepuk tangannya buat you.